بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جماعة sekalian, kita lanjutkan kajian kita malam ini, mempelajari fikih taharah, bersuci dari buku yang kami tulis, panduan syar'i cara bersuci. Kita sudah sampai pada pembatal wudu yang terakhir yang disebutkan di sini, yaitu makan daging unta. Ya, makan daging unta membatalkan wudu, termasuk salah satu pembatal wudu. Ini pendapat yang rajih, yang terkuat. Ya. Selain di buku yang kami syarah ini, yang kami jelaskan ini, Ibnu Utsaimin ya juga merajihkan pendapat ini dalam kitabnya yang lain, yaitu Asy-Syarh Al-Mumti', merupakan syarah penjelasan terhadap matan fikih mazhab Hambali, yaitu Zadul Mustaqni'. Nah, ini adalah mazhab Imam Ahmad. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad. Di sini dalam hal ini Imam Ahmad menyelisihi 3 imam mazhab yang lain. Menyelisihi gurunya Syafi'i, menyelisihi Malik, menyelisihi Abu Hanifa. Ya. Tetapi Imam Ahmad yang benar dalam masalah ini, dan yang menyepakati Imam Ahmad adalah mazhab Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm Al-Dhahiri menyepakati Imam Ahmad. Salah satu imam dari kalangan imam-imam ahli hadis dan ahli fikih, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Syarah Muslim, Al-Minhaj Syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi, meskipun beliau dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, ya, tetapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, mazhab ini lebih kuat dari segi dalil. Meskipun jumhur, mayoritas ulama menyelisihinya. Ini pengakuan An-Nawawi. Jadi timbangannya bukan banyaknya orang yang memilih, tetapi timbangannya adalah kebenaran yang didukung oleh dalil. Ya. Pendapat ini pula dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya yaitu Ibnu Qayyim, dan di zaman kita dari kalangan imam-imam ya zaman ini, yaitu Ibnu Baz Al-Albani dan juga guru kami Syekh kami Muqbil Al-Wali'i. Mereka semuanya merajihkan pendapat ini. Dalilnya 2 hadis yang sahih. Ya, mazhab ini berdasarkan 2 hadis yang sahih yang menunjukkan secara jelas bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Yang pertama adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'atawaddau min luhumil ghanam? Apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing? Ya, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta fatawaddo, wa in syi'ta fala tawaddo." Jika kamu ingin berwudu, lah. Jika tidak ingin berwudu, tidak perlu. Nah, nanti akan ditegaskan di akhir pembahasan, ya. Dan ini salah satu dalilnya bahwa makan mengonsumsi sesuatu yang telah diolah dengan api, apakah ya dibakar, ya digoreng, direbus, yang jelas diolah dengan api, maka disunnahkan berwudu. Ya, disunnahkan berwudu setelah memakan sesuatu, ya, atau meminum sesuatu yang telah diolah dengan api. Salah satu dalilnya adalah ini. Ya. Nanti di akhir pembahasan akan dijelaskan khusus ini. Karena di sini ketika orang itu bertanya, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Ya, ini tentunya daging kambing itu dimakan ya setelah diolah kan, apakah dibakar ya atau dipanggang, direbus, seterusnya. Nah, jawaban Nabi, "In syi'ta fatawaddo, wa in syi'ta fala tawaddo." Jika kamu ingin berwudulah. Jika tidak ingin, tidak perlu. Nah, berarti itu tidak membatalkan wudu, tetapi ya, sunnah, mustahab. Nah, kemudian pertanyaan orang itu berikutnya, qala atawaddau min luhumil ibili? Ya. Apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Na'am. Fatawaddau min luhumil ibil." Ya, kata Nabi. Berwudulah kalian, berwudulah Anda karena makan daging unta. Jadi Nabi yang memerintahkan berwudu karena makan daging unta, tidak diberi pilihan, menunjukkan wajib. Berarti makan daging unta secara khusus membatalkan wudu. Sementara tadi sebelumnya ketika ditanya tentang makan daging kambing, Nabi tidak mewajibkan berwudu, berarti itu tidak membatalkan wudu. Hadis ini riwayat Muslim. Dalil yang kedua adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, afanatawaddau min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi haruskan, berarti membatalkan wudu. Qala, kata orang itu lagi, anatawaddau min luhumil ghanami, apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing? Qala la. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Untuk daging kambing Nabi tidak mengharuskan berwudu. Tapi dikembalikan kepada keinginan sendiri, artinya itu hanya disunnahkan. Na'am, hadis Al-Bara bin Azib ini riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, hadis ini telah dinilai sahih oleh ya dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Al-Albani rahimahullah dan muridnya yaitu guru kami Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihima. Jadi hadis ini sahih, dua imam itu sepakat sahihkan hadis ini. Naam, saling menguatkan dengan hadis Jabir bin Samurah yang jelas sahih karena dalam Sahih Muslim. Naam, pada kedua hadis tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara makan daging unta dan makan daging kambing. Ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan orang yang makan daging unta agar berwudu menunjukkan bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Adapun makan daging kambing, beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kebebasan antara berwudu atau tidak. Ya, terserah. Hal itu berarti makan daging selain daging unta tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa makan daging unta dan yang lainnya yang telah diolah dengan api tidak membatalkan wudu, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang marjuh. Ya. Pendapat ini mengklaim bahwa perintah berwudu tersebut sudah mansukh. Nah, itu argumennya. Ya. Pendapat ini beranggapan bahwa perintah berwudu, ya, karena makan daging unta dan yang lainnya yang telah diolah dengan api, itu mansukh. Mansukh artinya diangkat, dihapus. Tidak berlaku lagi dalam syariat. Berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah, ya. Kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar. Perintah terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Ya, ini ucapan Jabir pada riwayat ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya. Al-Albani rahimahullah, ijtihad beliau menilai hadis ini sahih. Hadisnya singkat. Kesimpulan mengatakan perintah terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh mereka mengatakan bahwa itu sudah mansukh. Jadi memang dulu pernah diperintahkan berwudu karena makan daging unta dan daging kambing dan yang lain yang diolah dengan api, tapi itu sudah dihapus, ya, dari syariat ini berdasarkan hadis ini. Tetapi hadis ini, ya, ada cacatnya. Ada kelemahannya. Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud sendiri yang telah mengeluarkan hadis ini, ya, dalam sunannya. Setelah beliau mengeluarkan hadis ini, Al-Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini adalah ringkasan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu sebelumnya. Jadi ini telah diriwayatkan dengan ringkasan kesimpulan. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sebelumnya yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, itu lengkap. Nah, kita dengar hadisnya. Qarrabtu lin-nabi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qarrabtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa akala. Aku menghidangkan roti dan daging untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memakannya. Roti dan daging, ya, dua-duanya telah diolah dengan api tentunya. Roti biasanya dibakar, ya. Nah, dagingnya, ya, wallahu alam, yang jelas, ya, dimakan setelah diolah dengan api, kan begitu. Apakah dibakar atau wallahu alam, ya. Kalau roti biasanya dibakar di. Nah. Tsumma da'a biwudu'in fatawaddo'a bihi. Ya, tsumma da'a biwudu'in fatawaddo'a bihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam minta agar disiapkan air wudu. Lantas berwudu darinya, dari air wudu itu. Tsumma shallat dzuhra. Kemudian salat zuhur. Jadi setelah makan roti dan daging, ya, di sini tidak jelas daging apa yang dimakan, tidak ada penentuannya, hanya dikatakan daging. Setelah itu Nabi berwudu kemudian salat zuhur. Tsumma da'a bi fadli ta'amihi. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam minta disiapkan sisa makanannya Jadi rupanya tadi belum selesai makan, tetapi masuk waktu duhur, Nabi sholat dulu, ditinggal makanannya. Setelah sholat, wudu sholat, Nabi lanjutkan lagi, makan lagi. Nabi minta, ya, disiapkan sisa makanannya. Fa'akala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Ya. Thumma qama ila sholati, wa lam yatawadda. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit melaksanakan sholat tanpa berwudu sebelumnya. Nah ini, perhatikan. Yang kedua, setelah makan sisa roti dan daging itu, Nabi langsung sholat dan tidak berwudu lagi seperti yang pertama. Ini riwayatnya secara lengkap seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Albani, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Ya. Baik. Adapun hadis sebelumnya, Syekh Mukbil menyelisihi gurunya, Syekh Al-Albani, tidak setuju dengan pensahihan hadis yang pertama tadi karena itu ringkasan. Itu ada cacatnya. Adapun yang kedua ini Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi'i sepakat dengan Al-Albani. Naam. Abu Hatim, Al-Imam Abu Hatim dan Ibn Hibban, ya, juga menyatakan hal yang sama dengan pernyataan Abu Dawud. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Hajar, Al-Hafid Ibn Hajar dalam kitab At-Talqis. Jadi tiga a'immah, ya, masa lalu, yaitu Abu Hatim, Ibn Hibban, ya, sebelumnya Abu Dawud. Abu Dawud, Abu Hatim, Ibn Hibban, ketiganya menyatakan bahwa riwayat Jabir yang pertama itu yang dijadikan dalil tadi untuk mengatakan mansukh itu adalah ringkasan, ada cacatnya. Ya. Oleh karena itu hadis ini, ya, hadis yang ada cacatnya itu disebutkan oleh, ya, guru besar kami Syekh Mukbil Al-Wadi'i dalam kitab beliau Ahadith Mu'allah, yaitu kumpulan hadis-hadis yang memiliki cacat kelemahan, dengan menukil keterangan Ibnu Hajar tersebut dari tiga imam tersebut. Jadi alhasil kesimpulannya, hadis ini bukan hujjah untuk menyatakan hukum itu telah mansukh dengan beberapa alasan. Akan tampak dengan alasan-alasan itu kelemahan mazhab tersebut. Alasan yang pertama, ada perbedaan sisi tinjauan makna antara kedua dalil yang ada. Perhatikan, hadis Jabir bin Samurah dan hadis Al-Bara radhiyallahu anhuma, ya, menunjukkan bahwa daging unta membatalkan wudu ditinjau dari segi makna daging unta itu sendiri. Karena ditanya Nabi, apakah makan daging unta, apakah harus berwudu jika makan daging unta? Nabi menjawab, na'am, diharuskan. Nah, di situ baik dimakan setelah diolah dengan api maupun dimakan mentah. Karena di situ tidak ada penentuan bahwa yang dimaksud khusus yang, ya, diolah dengan api. Jadi meskipun dimakan mentah tetap harus berwudu jika makan daging unta. Nah, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan hukum antara makan daging unta dan makan daging kambing. Padahal keduanya sama-sama diolah dengan api. Ya, sama-sama biasanya dimakan setelah diolah dengan api. Apakah direbus, ya, dimasak atau dibakar dan lainnya. Nah, ternyata Nabi membedakan untuk daging kambing terserah jika mau berwudu, ya, atau tidak. Ketika ditanya tentang daging unta, Nabi mengharuskan harus berwudu. Berarti kan beda. Padahal sama-sama diolah dengan api. Nah, jadi tidak mungkin daging unta dimasukkan dalam keumuman makna hadis Jabir bin Abdullah yang riwayatnya ringkas itu kemudian dikatakan itu mansukh, ya. Alasan yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah adalah riwayat amalan. Ini riwayat yang benar, riwayat yang kedua tadi yang telah dibacakan bahwa Nabi makan roti dan daging. Ini sudah diolah dengan api tentunya. Dagingnya tidak ada kejelasan apakah daging unta atau daging kambing. Nah, setelah itu Nabi wudu kemudian sholat duhur. Setelah itu lanjut makan lagi. Ternyata Nabi tidak wudu lagi, tetapi langsung sholat. Nah, ini adalah riwayat tentang amalan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya terjadi sekali itu saja. Sekali itu saja diriwayatkan di situ. Ya. Bukan riwayat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya nasakh, penghapusan hukum yang bersifat umum. Jadi bukan sabda Nabi mengatakan demikian dan demikian bahwa itu mansukh, bukan. Itu pernah terjadi, ya. Nabi amalannya seperti itu. Satu kali itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan adanya penghapusan hukum secara umum. Tidak bisa. Karena untuk mengetahui hal itu dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh aktivitasnya. Nah, sementara itu hanya sekali terjadi. Nah, selain itu disini dijelaskan, selain itu kedua dalil tersebut bisa dikompromikan maknanya, bisa dipadukan maknanya, sehingga tidak dibenarkan mengklaim adanya penghapusan hukum. Ya, dalam kaidah usul fiqh, ya, yang telah baku, antara dua dalil yang terlihat seperti kontradiksi, ya, ada pertentangan makna hukum, diupayakan dulu untuk dicari titik temunya, makna yang bisa memadukan antara keduanya, namanya jam'ul adillah. Ya, jam'u bainad dalilain, memadukan antara dua dalil yang kelihatan kontradiksi, bertentangan. Selama masih bisa dipadukan, maka inilah yang terbaik. Tidak boleh langsung kita beralih mengklaim, ya, bahwa ini mansukh, sudah terhapus, karena itu, ya, juga membutuhkan dalil yang jelas, apalagi masih bisa dikompromikan, masih bisa dipadukan. Nah, memadukan dua dalil, kenapa itu lebih baik dan itu yang harus dipilih selama memungkinkan? Karena jika dua dalil dipadukan, dicari makna yang memadukan antara keduanya, itu berarti kita mengamalkan dua-duanya, tidak ada yang kita buang. Ketika kita mengklaim, oh ini mansukh, dihapus oleh yang satunya, berarti yang satunya kita buang, kita tidak pakai lagi. Nah, ini agak berat ini. Oleh karena itu, tetap kita memilih untuk memadukan selama masih memungkinkan. Ya, itu lebih baik. Nah. Nah, seluruh dalil dalam masalah ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa secara khusus hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma menunjukkan wudu batal karena makan daging unta. Baik daging unta itu dimakan mentah atau dibakar dulu, diolah dulu dengan api, dibakar, direbus dan seterusnya, ya, maka itu membatalkan wudu. Nah, itu jelas berdasarkan dua hadis itu. Itulah sebabnya kita lewati An-Nawawi, meskipun beliau dari kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, ya, dan mazhab ini menyelisihi, pendapat ini menyelisihi mazhab Syafi'i, tetapi An-Nawawi, ya, tidak fanatik, ya, tidak ta'assub. Begitulah imam-imam, ya, Islam, mereka berjalan sesuai dalil meskipun menyelisihi mazhab. Nah, maka beliau mengatakan mazhab ini, ya, meskipun menyelisihi mayoritas ulama, tetapi inilah yang lebih kuat, terkuat dari segi dalil. Karena dua hadis ini jelas menunjukkan hal itu. Ya. Ketika Nabi membedakan antara daging kambing dengan daging unta. Daging kambing terserah jika mau berwudu. Tetapi ketika ditanya tentang daging unta, Nabi mengharuskan, berarti membatalkan wudu. Naam, adapun berwudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api selain daging unta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tawaddu'u mimma massatin nar. Ada hadis lain dalam Sahih Muslim. Hadis lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan Aisyah, dari dua sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, tawaddu'u mimma massatin nar. Artinya berwudulah karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Ada perintah Nabi berwudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Hadis ini, ya, meliputi makan apa saja yang telah diolah dengan api. Maknanya umum. Ya. Namun perintah ini tidak bersifat wajib, melainkan hanya bersifat sunnah. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Ini kan Nabi memerintahkan, berwudulah karena makan sesuatu yang telah dilalap dengan api. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Pada asalnya perintah Nabi itu wajib. Kecuali ada dalil yang menggeser ke perintah yang sifatnya hanya sunnah mustahab. Yang jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang, ya, apa dalilnya kita mengatakan perintah ini tidak bersifat wajib? Sehingga kita tidak mewajibkan berwudu dari makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Ya. Jawabannya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskannya pada hadis Jabir bin Samurah dan pada hadis Al-Bara. Ketika Nabi ditanya tentang makan daging kambing, apakah kami harus berwudu ketika makan daging kambing? Apa jawaban Nabi? Ya, jika mau, terserah. Jika tidak masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah itu hanya bersifat sunnah mustahab. Nah, demikian pula hadis Jabir bin Abdullah dan yang semakna dengannya, hadis yang telah disampaikan sebelumnya, ya, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Yang seluruhnya menunjukkan bahwa perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu setelah makan sesuatu yang telah diolah dengan api tidak bersifat wajib. Di hadis itu kan Nabi makan roti dan daging. Kemudian Nabi berwudu kemudian salat duhur. Setelah itu Nabi pulang makan lagi kan? Setelah makan lagi sisa roti dan dagingnya, Nabi langsung sholat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan itu ya, makan sesuatu yang telah diolah dengan api tidak membatalkan wudu. Nah. Ya, dan dari sini kita bisa memastikan bahwa daging yang dimakan pada hadis Jabir itu, roti dan daging yang dimakan di situ tentunya bukan daging unta. Bukan daging unta. Karena Nabi ya, setelah sholat duhur makan lagi, kemudian ternyata Nabi tidak berwudu, langsung sholat. Sementara di hadis dua hadis sebelumnya Nabi mengharuskan wudu karena makan daging unta. Ya. Nah, berarti berkesimpulan dari peristiwa tersebut yang diceritakan dilihatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa hal itu berarti perintah untuk berwudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api termasuk daging unta, bahwa itu telah mansukh, diangkat, dihapus hukumnya sebagaimana pada hadis Jabir yang ringkas itu ya, yang ada catatannya tersebut, itu adalah kesimpulan yang keliru dan tidak sesuai dengan kaidah yang telah baku. Nah, oleh karena itu kami nukil di sini ya, bahwa Majduddin Ibnu Taimiyah, yaitu Abdul Barakat Abdus Salam rahimahullah, itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau diantara ya, ulama yang memilih pendapat bahwa disunnahkan berwudu karena makan sesuatu yang telah diolah dengan api. Nah, ia menulis satu bab dalam kitab karyanya Muntaqa al-Akhbar dengan judul bab disukainya berwudu karena makan apa saja yang telah diolah dengan api dan adanya keringanan untuk meninggalkannya. Dan pendapat beliau ini diikuti oleh cucunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di zaman kita ya, yang juga telah menegaskan ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Jadi kesimpulan kajian kita ya, sampai detik ini adalah makan daging unta. Jika kita makan daging unta berarti wudu kita batal. Ya, wudu kita batal. Nah, artinya kita wajib berwudu ya, sebelum sholat. Jika kita makan ya, sesuatu yang lain selain daging unta, apabila dimakan mentah, nah, makan mentah, makan mentah, sayuran mentah misalkan, dan yang semisalnya, apakah disunnahkan berwudu? Tidak. Apabila kita makan sesuatu selain daging unta yang diolah dengan api, dimasak, dimasak atau direbus, dibakar, semisalnya, ya, apakah kita boleh langsung sholat? Boleh. Tetapi afdol berwudu. Nah, tambahan pahala. Karena disunnahkan berwudu apabila telah mengonsumsi sesuatu yang telah diolah dengan api selain daging unta. Nah, kemudian di sini ada dua masalah yang terkait dengan pembahasan ini. Masalah pertama, makan bagian tubuh unta selain dagingnya, bagaimana hukumnya? Seperti hati, usus, lemaknya dan yang lainnya. Itu juga membatalkan wudu. Itu juga membatalkan wudu seperti halnya makan dagingnya. Nah, dan ini kami nukil pendapat yang dipilih oleh As-Sa'di, ya, dan Al-Utsaimin. Alasannya, kata lahmun, ya, kata lahmun yaitu daging dalam bahasa syariat itu mencakup seluruh anggota tubuh. Itu mencakup seluruh anggota tubuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Al-Maidah ayat 3. Telah diharamkan atas kalian makan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk mengagungkan selain Allah. Nah, di sini, ya, pada ayat ini yang diharamkan adalah daging babi. Nah, yang dimaksud dengan daging babi dalam ayat ini adalah mencakup seluruh bagian tubuh babi. Jangan ada yang mengatakan di Al-Quran yang diharamkan daging babi. Berarti jika bukan dagingnya, ya, ususnya misalkan, hatinya, lemaknya, berarti halal. Ah, jangan salah kaprah seperti itu, ya. Nah, dalam bahasa syariat, daging itu mewakili seluruh tubuh yang lainnya. Nah, ya. Banyak dari bagian tubuh unta yang mirip, ya, teksturnya dengan dagingnya. Nah, seandainya berbeda hukumnya antara bagian daging dan bagian tubuh yang lain, tentulah Rasulullah SAW akan memberi penjelasan secara rinci. Ya. Nah, nah, begitu pula halnya dengan masalah ini, apa? Banyak dari bagian tubuh unta yang mirip teksturnya dengan dagingnya. Nah, ya, seandainya hanya daging unta saja memiliki hukum membatalkan wudu, tentu Nabi akan memberi penjelasan, ya, dan perbedaan. Ketika tidak dijelaskan secara rinci demikian, berarti, ya, sama hukumnya. Nah, jadi itu hanya bahasa yang mewakili bagian tubuh yang lainnya. Nah, begitu pula alasan yang kedua, di sini disebutkan nas mencakup anggota tubuh lainnya dengan cakupan keumuman makna yang terkait dengan hukum ini, ya, karena seluruh anggota tubuh unta mendapat suplai darah yang sama, yang bersumber dari makan dan minuman yang sama, dapat suplai darah yang sama. Nah, dengan daging, ya. Jadi seluruh anggota tubuhnya memiliki hukum yang sama. Nah, inilah pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini hanya berlaku khusus dagingnya saja. Jadi jika makan hatinya, ususnya, lemaknya dan yang lainnya selain dagingnya, berarti tidak membatalkan wudu. Nah, pendapat itu lemah. Nah, kemudian masalah yang kedua, masalah yang terakhir, minum susu unta tidak membatalkan wudu. Susunya sekarang, ya, masalah. Nah, apakah minum susu unta juga membatalkan wudu? Ya, jawabannya tidak. Minum susu unta tidak membatalkan wudu. Nah, ya, ini menurut pendapat yang rajih dan ini pendapat jumhur. Nah, karena pada asalnya sesuatu itu bukan hadat kecil hingga datang dalil yang menetapkannya sebagai hadat. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa minum susu unta membatalkan wudu. Nah, itu tidak bisa disamakan dengan daging, ya. Tidak bisa sama sekali. Nah, oleh karena itu dalam hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada kaum Uraniyun agar minum air kencing unta dan susunya dari unta zakat untuk pengobatan penyakit mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada mereka agar berwudu karenanya. Ya. Kisah Uraniyun itu, ya. Uraniyun itu adalah satu kaum yang datang ke Madinah menemui Nabi SAW mengaku masuk Islam. Masuk Islam mereka. Setelah masuk Islam mereka tinggal, ya, beberapa hari di Madinah. Ternyata mereka tidak tahan dengan cuaca Madinah. Akhirnya mereka sakit. Sakitnya cukup keras. Akhirnya mereka pamit kepada Nabi untuk meninggalkan Madinah. Nabi mengizinkan dan menyuruh mereka untuk berobat. Nabi menyuruh mereka mendatangi unta-unta zakat. Itu ada penjaganya, ya, ada yang mengurusi. Ya, kata Nabi, minum kencing unta zakat dan minum susunya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi tidak mengingatkan kepada mereka untuk berwudu setelah minum susu unta, yang menunjukkan bahwa itu yang membatalkan wudu. Nah, kelanjutan kisah itu, ya, kelanjutan kisah itu, mereka setelah minum kencing unta dan susu unta, mereka langsung sembuh. Allah sembuhkan. Ya. Itu, ya, dalil bahwa kencing unta dan susu unta itu mujarab, ya. Nah, dalam berobat. Celakanya mereka setelah sembuh kuat murtad. Nah, mereka bunuh penjaga unta zakat dan mereka rampok unta-unta zakat itu, artinya dikejar oleh sahabat atas perintah Nabi. Mereka ditangkap kemudian dihukum mati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, itu tentang kisah orang yang tersebut. Hadisnya dari Anas bin Malik muttafaq alaih. Nah, ada hadis yang diriwayatkan bunyinya, ya, teksnya tawaddu min albanil ibil. Tawaddu min albanil ibil. Berwudulah karena minum susu unta. Ada hadis seperti itu. Berwudulah karena minum susu unta. Hadis itu riwayat Ibnu Majah, tetapi hadis itu dhaif, lemah. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi riwayat. Ya, dinilai dhaif oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Albani. Nah. Ya. Seandainya hadis itu sahih, seandainya hadis itu benar dari Nabi SAW bahwa Nabi memang pernah merintahkan berwudu jika minum susu unta, maka itu masih bisa dipadukan. Ya. Dengan hadis Jabir bin Samurah Al-Bara dengan mengatakan bahwa untuk susu unta, ya, dipadukan dengan hadis Anas, ya, maksudnya diperlukan dengan hadis Anas. Jadi perintah minum berwudu karena minum susu unta dipadukan dengan hadis Anas tadi tentang kisah Uraniyun itu, karena pada kisah itu Nabi tidak merintahkan mereka berwudu setelah minum susu unta untuk berobat, dipadukan bahwa perintah ini hanya bersifat sunnah, ya, menunjukkan disunnahkannya berwudu karena minum susu unta, tetapi tidak membatalkan wudu seandainya hadis ini benar dari Nabi SAW. Tetapi hadisnya dhaif, sudah kita dengar vonis dari dua imam An-Nawawi dan Al-Albani. Nah, dengan demikian selesai pembahasan yang terkait dengan unta. Ya. Ini pembahasan ini urgennya, pentingnya kalau kita ke Makkah atau ke Madinah, kita berumrah, ya, atau kita berhaji. Nah, adapun di negeri kita, tetapi di negeri kita juga sudah mulai ada mat'am-mat'am, restoran-restoran yang menghidangkan hidangan masakan Arab, kan, ya. Nah, barangkali ada unta di sana. Nah, kemudian makan daging unta, kita sudah tahu hukumnya, ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita cukup sampai di sini jika masih ada waktu tersisa untuk tanya jawab. Hah? Kuahnya. Kuahnya ada lemaknya. Kalau ada lemaknya di situ ikut termakan. Kan tadi sudah dibahas bahwa hukumnya bukan hanya khusus dagingnya kan? Lemaknya masuk, ya. Disebutkan tadi ya. Masalah pertama. Hah? Kenapa? Iya kan? Tapi kan meskipun dia sudah hancur, tapi kan masih ada wujud lemaknya. Nah, iya kan? Kemudian masak minum kuahnya saja, nggak makan daging. Nah. Oh enggak, diminum sendiri-sendiri. Nah, Syekhuna Mukbil, Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, ketika kami berguru di sana ya, di Damaj, di Sa'dah, di Yaman, beliau kan sakit. Syekh Mukbil itu sakitnya parah. Nah, kata dokter sebenarnya Syekh Mukbil itu seandainya orang lain yang menderita sakit seperti beliau, dia sudah tidak bisa duduk di kursi mengajar. Bisanya cuma berbaring di tempat tidur. Tapi beliau paksa. Nah, untuk terus mengajar, berkarya, menulis. Nah, beliau itu berobat dengan kencing onta. Nah, jadi di dekat masjid itu ada yang pengurus, salah satu pengurus itu ada kandang, ada beberapa ekor onta di situ dipelihara. Tiap pagi itu diambil kencingnya pakai mangkok kecil ya, sama anaknya yang bertugas itu dia bawa, biasa lewat di depan kita, kita lihat itu apa itu. Nah, kencing onta untuk siapa? Untuk si mobil katanya, dibawakan ke rumahnya itu diminum. Beliau berobat dengan itu. Nah, kencingnya saja. Ini sekarang sebenarnya pertanyaan ini dan pertanyaan yang tadi itu sebenarnya pendalaman ya, bagaimana detailnya pengobatan dengan ini. Nah, Ana secara pribadi terus terang tidak mendalami ini. Ana cuma mendalami fikihnya saja bahwa itu adalah dari hadis itu menunjukkan bahwa itu obat. Nah, kemudian yang kedua itu merupakan dalil dari segi fikih juga ya. Itu merupakan dalil bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan suci. Itu diantara dalil ya, yang menunjukkan bahwa semua hewan yang halal dimakan, sapi, kerbau, kuda, apalagi kambing, ayam, dan yang lain yang halal dimakan, kotorannya dan air kencingnya suci, tidak najis. Meskipun itu kotoran yang kotor, tapi tidak najis. Nah, di samping hadis ini ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan itu. Adapun kotoran dan air kencing hewan yang haram dimakan, ya, maka najis. Nah, adapun dari segi pengobatan tadi pertanyaannya itu mungkin pendalaman dari sisi pengobatan dengan itu Anda tidak mendalaminya. Allahu a'lam. Nah. Sudah masuk waktu. Ayah, kita ya. Siap-siap salat isya. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.